Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu madzubiha 'alan nusuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan hewan-hewan yang disembelih untuk diberikan kepada berhala-berhala. Wa harrama syurbal khamri 'ala nafsihi ma'a syuyuhi fi qaumihi syuyu'an 'azima. Dan Nabi juga mengharamkan untuk dirinya sendiri meminum minuman keras, ya, meminum khamar. Walaupun di saat itu, di saat di masyarakat di sekitar Nabi, khamar ini sudah sangat sangat meluas sekali. Hampir semua masyarakatnya biasa minum khamar, ya. Tapi Nabi mengharamkan untuk dirinya sendiri. Wa dzalika kulluhu minasifatil ladzi yuhallilahu biha anbiya'ahu liyakunu 'ala tamamil istidadi litalaqi wahihi. Jadi semua ini adalah sifat-sifat yang diberikan Allah kepada nabinya, kepada calon nabinya, supaya mereka kelak siap, ya, siap di saat mereka menerima wahyu. Jadi sebelum menerima wahyu, Allah sudah membersihkan, ya, membersihkan nabi-nabinya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kelak akan diterimanya. Fahum maksumuna minal adnasi qoblan nubuwati wa ba'daha. Jadi para nabi itu tidak hanya dijaga Allah setelah menjadi nabi saja, tapi sebelum menjadi nabi itu juga Allah menjaganya dari kotoran-kotoran yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Amma qoblan nubuwah falyata'ahhalu lil amril azim alladzi sayusnadu ilaihim. Mengapa Allah menjaga mereka sebelum menjadi nabi? Supaya mereka layak, ya, layak menerima beban besar yang akan disandarkan kepada mereka. Wa mabadaha falyakunu qudwatan li umamihim alaihi minallahi afdhalus shalawati wa atammut taslimat. Dan mengapa setelah menjadi nabi Allah menjaga mereka dari hal-hal yang tercela? Supaya mereka menjadi panutan, ya, menjadi panutan bagi umat-umatnya. Semoga Allah memberikan sholawatnya dan keselamatannya kepada mereka semua. Ma akramahullahu bihi qabla nubuwah. Alangkah mulianya kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Awalu mihnatin minallahi ma hasula minal barakati ala ali halimah alladzina kana mustardian fihim. Pertama kali kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah keberkahan-keberkahan yang dirasakan oleh keluarga Halimah yang saat itu Nabi Muhammad berada di perkampungan mereka, berada di keluarga mereka. Jadi Nabi Muhammad itu kan di masa kecil menyusu kepada Halimah, ya. Di saat Nabi berada di rumah Halimah itu, keluarga Halimah merasakan keberkahan Nabi. Faqad kanu qablahu lihi binadihim mujdibin. Jadi sebelum Nabi datang ke sana, mereka dalam keadaan apa, ya? Dalam keadaan buruk, keadaan kelaparan. Maksudnya tanah mereka dalam keadaan gersang, ya, dalam keadaan kekurangan hujan. Falama sara bainahum sarat unaimatihim. Gunaimatuhum, ya, ta'ubu min mar'aha wa inna adra'aha latasila labanan wa latasila labanan. Dan setelah Nabi Muhammad berada di sekitar mereka, berada bersama mereka, saat Nabi Muhammad berada bersama mereka, maka kambing-kambing mereka yang di saat itu tidak kekurangan pangan, ya, kekurangan pangan, dan kambingnya kurus-kurus, mereka kembali makan makanan-makanannya. Artinya tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya digunakan untuk makan kambing itu sebelumnya mengering, kemudian kembali menghijau lagi, sehingga kambing-kambingnya menjadi gemuk. Dan juga kandung susu kambing itu juga yang asalnya tidak mengeluarkan air susu, kemudian kembali mengalirkan air susu. Wa yarhamullahul busiri haitsu yaqulu fi hamziyatihi. Ya, semoga Allah memberi rahmatnya kepada Al-Busiri yang menuliskan satu syair, ya, di dalam syair hamziyahnya. Wa idza sahharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Bila Allah telah telah menundukkan, bila Allah telah menundukkan manusia-manusia untuk Nabi Muhammad, maksudnya di saat Nabi Muhammad berada di tengah-tengah seseorang, suatu kelompok, maka mereka akan merasakan keberkahannya. Fa'innahum su'ada'u. Jadi orang-orang yang bersama dengan orang yang bahagia, maka mereka juga akan merasakan bahagia. Tsumma aqaba dzalika ma hasala min syaqqi sadrih wa ikhraji hadzih syaitani minhu. Kemudian kenikmatan kedua yang diberikan Allah kepada Nabi adalah peristiwa pembelahan dada, ya. Pembelahan dada yang juga terjadi di kampung Bani Sa'ad, ya, di sekitar rumah Halimah. Dan malaikat yang ditugaskan Nabi untuk hal itu mengeluarkan organ tubuh yang setan mengganggu manusia melalui organ itu. Walaysa hadza bil ajib ala qudratillahi ta'ala. Hal ini tidaklah mengherankan kalau kita mengingat bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Faman istaba'a dzalik kana qalilan nazar la ya'rifu min quwwatillahi syai'an. Barang siapa yang menganggap peristiwa pembelahan dada ini adalah sesuatu yang mengherankan, maka itu sebenarnya dia kurang berpikir tentang kekuasaan Allah. Dia tidak mengetahui kekuatan Allah, ya, tidak mengetahui sedikit pun tentang kekuatan Allah. Li'anna khorqal adat lil anbiya laisa bil amril musdah mustahdath walal mustagrab. Mengapa? Sebab hal-hal yang di luar kebiasaan yang dialami oleh Nabi itu bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang asing. Sebab nabi-nabi sebelumnya juga sama mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Aminal karomatin ilahiyah tasirul gumamati lahu fi safarihi ila syam. Termasuk dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Allah menundukkan awan untuk menaungi Nabi Muhammad saat beliau melakukan perjalanan ke Syam, ya. Ini cerita yang sering kita dengar, ya, bahwa di saat Nabi melakukan perjalanan ke Syam, beliau selalu dinaungi oleh mendung. Hatta kana tudzilluhu fil yami sa'if la yastariqu ma'ahu ahadun fil qafilah. Sehingga di musim panas sekalipun Nabi selalu diiringi dengan mendung, selalu dinaungi dengan mendung, dan hal itu tidak dirasakan oleh orang yang lain. Jadi kelompok-kelompok lain, rombongan Nabi yang lain, yang satu rombongan dengan Nabi, mereka tetap kepanasan, ya. Yang tidak kepanasan hanya Nabi. Kama rawa dzalika Maisaratu gulamu Khadijah allazi kana musyarikan lahu fi safari. Dan hal ini seperti yang diceritakan oleh budak Khadijah, ya, yang melakukan perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad yang bernama Maisarah, ya. Wa hadza mahabbahu ila Khadijah hatta khatabathu li nafsiha wa tayaqqanat annahu fil mustaqbali sya'nan. Dan hal ini termasuk sesuatu yang menjadikan Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga Khadijah berjenis kelamin perempuan, dia melamar Nabi Muhammad untuk dirinya sendiri. Jadi biasanya normalnya itu kan yang melamar dulu kan laki-laki, ya, tapi Khadijah ini tidak. Padahal beliau itu orang terhormat. Khadijah itu orang terhormat, orang kaya. Tapi mau melamar Nabi Muhammad karena dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu kelak akan menjadi orang besar, akan mengalami peristiwa yang besar. Walidzalik lama ja'athu nubuwah kanat asra'an nasi imanan bihi wa lam tantur ayatan ukhra ziyadatan alama alimathu min makarimil akhlak wa ma sami'athu min khawarikil adat. Oleh karena ini Sayyidah Khadijah mendengarkan cerita tentang wahyu pertama, di saat Nabi menceritakan peristiwa wahyu pertama, di saat diangkat menjadi Nabi, Khadijah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu menunggu bukti yang lain lagi. Khadijah adalah orang pertama yang paling cepat beriman kepada Nabi Muhammad, tidak menunggu ayat yang lain, karena Khadijah sebelumnya sudah mengetahui akhlak-akhlak mulia yang dimiliki Nabi, dan Khadijah juga sudah banyak mendengar informasi tentang hal-hal yang di luar akal manusia, yang di luar kebiasaan yang dialami oleh Nabi. Jadi berbekal dengan pengetahuan itu, berbekal dengan seringnya berinteraksi dengan Nabi, Khadijah sudah tahu ini tinggal menunggu waktu. Suamiku ini kelak pasti akan menjadi orang besar.